syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu, sekarang ada rumus, ada fikhul ahkam, fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil awala. Tapi juga ada fikhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fikhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrij fi sunnah, proses dalam sunnah, itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses fatwa ulama itu masuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat. Mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat, kayak Sunan Kudus. Oh, selawasnya ada cocok, misalnya Kali Joko. Kok Kali Joko, pokoknya orang Islam itu bener. Makanya penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk orang usah sholat, dari sholatnya Mbak Kali. Hati ini besok, sholat. Sebuah kan boyo lali, sholat tiga kelas, dan Jogja, mpoh kono. Sunan Kudus kafir, cara ini. Selawasnya ada cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, gorongannya tingkir, kalau tidak model Kali Joko. Nyatanya ya tetap saja Islam pirang-pirang, sing sholat ya sakeh. Sunan Kudus kiai fakih. Bahkan ulo untuk cerita ya, dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kali Joko selalu tukaran terus be Sunan Anul Yakin ke sisi to. Apa gawe dakwah nganggo macan tengul? Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lah bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Kuman suara sorotan udiba ngok kon ngekek nyawa barang jare kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kali Joko sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya di Suwarno kiai sepuh zaman itu Sunan Kudus, Sunan Ampel terus di tenan ya saya sedengan wayang kulit mergo wong gepeng ora urip. Leung Sunan Kalijaga muni sahadat iku lho mok munine sekaten. Muni kalimat sahadat lho mok muni kalimat sedekah. Saking jawanisasi napa is? Bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto Wali Songo putih kecuali Kali Joko. Dari tiba nonton apa? Itu semua. Emang tak bawa pulang, bapak pulang tu pan, Kali Joko tu pan. Mungkin kalau nanti diburu tiang-tiang gara-gara terkenali bapak pulang di warisan tak bawa nonton semua. Saya warisan pulang tu tamu ni kata. Golek kabin di sini tuan. Zaman pulang enak, muntah tu lah, gua ngopi ya.